Kembali cantiknya Jawa Timur saudara, bersama The Roll Star, Via Valen, Asri Lele, Subang. Cocok. Tak bisa ku melupakanmu. Hai diri kau, terima kasih. Terlalu dalam rasa sayang ini. Diva Soto.